syair-syairnya. Asmaul Husna M.H. Ainun Najib Al-Malik, yang memimpin alam semesta di dalam dan di luar dirimu, yang memimpin bumi dan matahari di dalam dan di luar dirimu, yang memimpin bintang gemintang di dalam dan di luar dirimu, yang memimpin gunung dan perbukitan di dalam dan di luar dirimu, yang memimpin lahar dan kawah di dalam dan di luar dirimu, yang memimpin kerajaan dan hutan di dalam dan di luar dirimu, yang memimpin angin dan hujan di dalam dan di luar dirimu, yang memimpin salju dan api di dalam dan di luar dirimu, yang memimpin sungai dan lautan di dalam dan di luar dirimu, yang memimpin ladang dan pepohonan di dalam dan di luar dirimu, yang memimpin mendung dan pelangi di dalam dan di luar dirimu, yang memimpin hewan dan nafiri di dalam dan di luar dirimu, yang memimpin segala misteri, yang memimpin getaran para nabi, yang memimpin bisikan malaikat di batin sepi, yang memimpin isyarat dari hari ke hari di dalam dan di luar dirimu.